berang diwai, tipe ting ka berang. Karasa pisan. Marni! Marni! Kah? Aya naon Abah? Kadieu lanan sakeudeung. Abah boga picaritaeun. Iya mah. Aya naon atuh Bah? Enjing-enjing tos ribut picarioseun. Lain. Lah. Abah teu loba kabingung. Ayeuna teh geus tanggal 12-nya. Mangkaning urang teh masih keneh boga hutang deuleu. Kasaha? Heeh, ka juragan Raden Kepo. Arina sametan naon deui atuh Abah? Marukanan teh kumaha? Pangabutuh kolot mah ieu, moal burung teu eueuh pasti we aya bae. Nyari parantos teh naon deui atuh? Ah, kapan mangkukna teh? Abah teh hayang meuli bako. Parab hayam geus beak. Nya kapaksa we Abah teh uclak eclok. Kabeneran dibere bongbolongan ku juragan Raden Kepo. Mangganing sabaraha Abah? Anu ti heula geus aya meureun kana 30.000 mah. Anu kamari nginjem teh 4.000 perak. Abah masuk nyiar-nyiara pikiraneun. Padahal mah atuh Bah, butuh sakitu mah ka abdi we nyarita. Heuh, ari maneh boga duit ti mana? Ah, atuh kumaha we abdi marek ngababu-ngababu ceuk paribasa. Alah. Panyakit beuki nyedek. Mangkani ngan saukur 30 deui waktuna, Marni. Sabia satu balah make dianggo salempang sagala rupa. Teu kedah jago di salempang, teu make jadi hariwang. Eta mah kumaha abdi we engke ka ditu nama. Oh, da Abah teh kolot maneh atuh santeuna we. Ari kieu-kieu teuing masok tungtungna teh jadi bingung. Punten. Punten. Basik. Basik. Itu hayam tuh. Ngoreh kana itu tuh sawah batur. Atukeun bae nah ka sawah mana hapira kurah koreh. Saha di luar? Koreh ngas naib. Aduh ampun. Cik mari ka ditu kebahkeun. Hayam urang mah teu meunang we ngalantok ka sawah ge. Nya da meureun macokan pare Abah. Heeh, kitu teh mah meureunan. Masuk. Buru tuh juragan Raden Kepo ngamek tuh. Aduh, sok buru atuh Marni. Siah! Siah! Hei! Bisa ku aing dipancing. Karek sakitu geus narojol tuh anakna. Nyimarni, Nyimarni. Eh, juragan. Kumaha bapak Damang? Sae, aing puguh ayeuna teh kaleresan nuju kakeunaan ku panyawat. Panyawat naon? Duh, kada mun bapa mah kitu wae panyawat teh geuningan teu gohgoy. Irungna ngucur wae. Boson. Andari boson mamung sakali-kalieun. Alah, ari ceuk Akang mah. Naha, aneh nyebut Akang. Dari abdi mah tebih tanah ka langit kedah nyebat Akang mah. Sebutkeun Akang, tong make nyebut juragan-juragan. Tapi kapan usanes mah? Keun bae batur mah. Tapi pikeun Marni sorangan, teu berlaku juragan, teu berlaku aden. Sebut Akang kitu. Aduh. Marni. Kah. Ka jero yuk. Hayu urang ka jero heula. Ngopi na naon teh meungpeung isuk keneh. Sabios juragan. Eta geus nyebut juragan di juragan deui. Akang ceuk Akang eta tadi. Akang, Akang, Akang, Akang, Akang. Aku rarosan masa teu pantes kedah nyebut Akang mah. Panteskeun. Juragan. Ah! Akang. Akang. Tah, pan ngeunah kana ceulina oge. Marni, hayu urang ka jero heula. Aeh, aeh. Tapi mah badai ngegebahkan hayam itu ngacak sawah. Wah, ken bae. Sawah-sawah akang. Nah, sana teh. Di piara-piara ku akang. Ken tong make jadi urusan naon. Moal. Kene antep. Sina sebeuhun anggur mah. Sina gede telihna. Moal, juragan. Eh, kumaha. Tara benang dibawa dianan kunu jadi kolot. Marni, Marni. Awak jangkung leutik. Beungeut. Tah, ngadaun seureuh teh bener. Hayu, kajero yuk. Tong kieu pananganana tuh. Oh, ulah. Tong kieu pananganana. Nah, kunaon? Sian katinggal kunu sanes. Oh, Marni teh geus boga bogoh. Marni teh geus boga layan. Sanes ku kitu atuh di juragan isin mangkaning batur mah nembe arangkat ka sawah. Ari juragan parantos capak cipikil. Keun bae naha. Sakabeh anu aya di daerah ieu akang anu kawasa. Akang anu bogana. Nah, asana teh keun we batur-batur urang-urang. Ah, tong ge atuh. Tong ge juragan aduh isin atuh. Make isin-isin sagala rupa. Hayu. Hayu. Marni. Juragan aku teh sangki dikeun kanyana ka dia sagala rupi. Cici. Ah, hayang teh. Keun bae. Abah bisi ngantosan atuh da juragan. Tong nyebut juragan. Akang, akang, akang. Ah. Tebih tanah ka langit. Eueuh. Tong make nyebutkeun tebih tanah ka langit. Yeuh. Ah. Tong gigihan atuh. Tong gigihan juragan aduh isin. Mana teh pami ka benak kunu sanes mah abdi teh bae teh disangka jalmi naon, disangka istri naon. Ah! Aduh! Ah! Juragan! Aduh! Ah! Cicing da teu naon? Ah! Juragan, abdi bade lompat ya, atanapi bade ngajarowok. Heh. Sok sing tarik kadinya ngajarowok. Ah! Ah! Jembe, kunaon? Yeuh, Marni. Kudu nyaho sorangan atuh. Kudu nalipak maneh. Bapak anjeun teh geus nginjem duit. Tah ka juragan Raden Kepoh teh ka kuring pisan. Ari ayeuna atuh itung-itung mulang tamba we. Nah, asana teh. Ah. Abdi teh hayang dicacampah. Abdi teh hayang dihina ku pangkat juragan. Lucunya maneh. Yeuh. Marni. Cek akang matibatan nolak kieu. Yuk, meumpeung isuk keneh. Haneut gera. Ah, tong kieu juragan. Ya pananganana atuh tong cepat cipi. Tong. Ah. Ya. Juragan. Cicing. Teu nanaon. Meunang pan saeutik mah. Ah. Kenging. Kumaha ge urang mah masih keneh tepi. Teu aya patula patalina naon. Keun bae. Keun bae masih ngeuweuh patula patalina naon oge. Yeuh, nu penting mah urang senang, akang senang, nyai oge senang. Yuk, hayu gelis, hayu sayang. Itu kamar, pintu terbuka, keur urang duaan. Kabeh anu geus kabeunangan ku juragan Kepo, aduh muji atuh. Ewa pikeun abdi mah teu aya. Yeuh. Ya Allah. Kamana itu budak teh cenah? Marni. Marni. Itu abah nyauran. Cicing. Abah nyauran. Bade dilesotkan moal. Abah mi moal abdi bade ngajarowok deui. Yuk. Sakeudeung we. Yuk. Ayo. Ya, Alim. Marni. Marni. Yang Sen. Teningali ayah budak abah kadinya. Maaf tadi mah ayah pak kadinya tah. Kamana? Tadi mah kalabah, tadi mah tanyangan iya cenah hayam tadi teh. Pedah macokan iya cenah pare. Aduh. Lasotkan. Lasotkan. Cicing Marni. Akang deudeuh. Cicing. Ku akang urang usapan heula bitisna nya. Tongkean juragan. Marni, aya naon? Abah. Kunaon geulis? Kunaon? Sok caritakeun ka Abah. Tang teuingeun. Kunaon geulis? Kunaon? Juragan. Juragan. Juragan kepo. Nya kunaon juragan kepo teh kunaon? Gara-gara Abah gaduh sambetan. Nagi Abah. Abah. Alah. Nah. Kapan Abah nu boga hutang na oge? Hidup mah teu boga hutang. Mana ini juragan kepo na mana? Ibu Mina, Abah. Sawios. Sawios tong didorong, Abah. Ogoan sia kepo. Rasakeun. Isuk jaga ninggeto ku aing dibales. Asal hutang geus punah. Assalamualaikum. Geningan juragan. Dewek aya perlu. Aya priyogi naon juragan? Nah, make nyebutkeun aya priyogi naon. Si lain asik. Rumasan teu boga hutang ka dewek. Laras rumaos. Nanging ulah waka ayeuna tuh juragan. Abi teu acan gaduh hutang. Bisa si lain erek mungkir, bisa si lain erek naon ngaranna teh menta waktu. Tapi kamana Marni? Nuju di pengker juragan. Sinaka dieu. Luh. Atuh da saleres nama pun anak teh parantos hadean sareng Cep Dadang. Alah, si Dadang anak tukang comro. Hah? Aduh, lebar atuh ki asik. Maning ge bikeun ka saya. Yeuh. Juragan Aden Kepoh anu ngawasa daerah ieu. Pira kumaha teh dibikeun? Duh, ka atuh ari Abah mah satuju we. Pira ku atuh model Marni nepikeun kita satuju. Mana ayeuna budakna mana? Mar, Marni. Kah, ayah naon abah? Kak desa kedeng. Ini ngaya juragan. Mar, emut keneh ke akang? Ay. Laras emut keneh. Ye, Mar. Bieu teh, abah teh geus nyarita ke akang. Cenah Marni terik dibikin ke akang. Kumaha kira-kira na? Pirah korek mung deui wae mah. Kapan geus sidik? Marni teh ayeuna mah geus dibikeun ku Bapak Marni, tapi cicing heula basik, cicing lawak kang ngomong urusan kuring jeung Marni. Cicing. Laras abah. Ari abah sok saraosna. Abah mah teu mikeun, henteu abah mah. Kumaha basik nyarita teh? Kumaha? Laras juragan, sumun gitu, hutang bari dibayar. Nyakudu ari dibayar mah, tapi ayeuna mah ceuk kuring keun bae. Teu kudu make dibayar, hutang lunas. Asal atuh da pun anak teh parantos hadean juragan. Geus sabara bulan hadeanana. Karugianana dibayar ku kuring. Dibayar, jangan salah Ki Asih. Dibayar ku kuring. Sabara karugianana? Sanes ku karugelan kitu nun, kumargi parantos lami we kitu papa hade. Marni? Kah? Dide jeung akang calikna? Alim sok ararate. Nah, akang teh nanggap naon? Dianggap merang pare? Sanes ku kitu juragan. Ya abdi mah waktos kapun bapak. Nyalamun karunya kakolot, dengekeun Marni. Ayeuna hutang pihutang ti mimiti nginjem 30.000 nepikeun kamari nginjem keur meuli bako dilunaskeun dipunahkeun. Ngerti? Tapi da alah Ki Asik salah. Make nyebut tapi masalah. Leres nanging da. Alah komo make jeung nanging. Eueuh nanging eueuh. Kadi Mar. Bias abah. Nya abah teh berat-berat oge rek dibikeun we Mar. Kusabab heuda teu boga duit, ayeuna mah tu duit di mana abah teh? Benar Mar, kadenge bieu. Abah rido. Nya kapaksa we kudu ngaridokeun maneh. Abah rela. Abah kapaksa kudu ngarelakeun maneh. Ari Kang Dadang rek dikamanakeun abah. Abah ge bingung ku ngaran Dadang teh. Tapi dari geus kieu kajadianna mah kumaha Marni? Masik. Pokok mana mah lamun boga minantu ka juragan Raden Kepoh moal burung teu senang, moal burung teu bungah. Baasik hayang usaha naon? Erek muka heleran, erek meulian sawah atau erek naon? Prak geura ceritakeun. Marni, punten juragan. Abdi bade nyarios we lasareng pun anak. Heg. Sok Mar ka ditulah Mar. Naon bah? Marni, cek abah mah geus we tarima lah keun bae. Soal Dadang mah gampang kumaha abah we nyaritana. Tapi bah, Kang Dadang teh sakitu bageurna kapan ka abdi teh? Alah, urang bobodo we. Bejakeun we Marni geus teu sukaeun kitu. Tapi sakumaha henteu nyerina meureun hate lalaki, bah? Geus tong jadi urusan. Cenah manehna erek. Kumaha pasik, lami-lami teuing eta tu ngobrol teh? Enggal atuh ye kuring geus teu kuat ye ku sono ye, aduh. Sakedap juragan. Jadi ayeuna mah geus we. Marni teh kudu daek. Keun bae kumaha engke we ka ditu na mah. Nu penting Marni bisa ngajodo ka juragan Kepo. Abah rek dipangmeulikeun heleran. Abah rek ditah meulian sawah. Leuh, aing mah geus teu kabayang. Teu nanaon? Ari pikeun abdi mah teu nanaon, bah. Asal leres-leres abah rido. Rido keun bae. Beres. Parantos juragan. Abah teh milu bunga. Lamun teh amana bae teh nanya Marni, nah ceng teh daek atawa henteu? Ari jawabanana? Kersaeun. Aya ku beres. Mar. Kah. Ngon cerang aya namanya Marni. Kadieu geura, kadieu, kadieu. Aya nama Marni teh geus jadi pipa majikaneun Akang. Nya. Teu kudu salempang, teu kudu hariwang, teu kudu ningnang. Marni bakal senang atuh anu jadi bapa oge Pak Asik bakal senang. Sanes juragan, senang teh senang naon? Senang Abah rek meuli sawah, leres. Abah rek meuli heleran, leres. Dipang meulikeun ku ngaran juragan Aden Kepo, ngerti? Hayang sabar aya hayang dibere duit. Ari Abah masalah ikan melibako, we. Alah, melibako mah tuh cetek, bah. Sok aina hayang naon. Marni. Kah? Calik nedi sareng Akang, ya. Aduh. Belah caket teing atuh isin. Ah, geus eueuh isin aya nama. Isina kapan kamari geus paeh dipacok orai. Tenang, we, jeung Akang. Nya. Tapa ngambung meni mancung. Eta pipi muni hade gitu. Ayah, tong ngiwit, tong ngiwit. Geus teu kuat ku sono Akang teh. Aduh. Lamun cacak-cacak di imah sorangan, geus buru-buru we dibawa ka kamar. Pada naon? Nyarek naon, rek main pangal naon geus di kamar mah. Yeay. Muni teu onye. Mar. Marni, tetep panon Akang tetep, tetep. Aduh, ya karena hati meni ser, ser, nud, nud, nud. Cenah, karena hati Akang. Juragan mah. Tong nyebut juragan, tita tadi ke. Akang meni geus atel ya ceuli nyebut nggak dengan juragan. Akang. Mun Akang mah meni kitu. Pan genah karena celina ge. Tong elek ketek atuh isin itu aya apa? Kang. Ayo ah, urang buru-buru ka ditu yuk. Hayu. Masik. Masik. Kesa kedap juragan, yeun ujung ngadamel heula cai. Alah, tong ngariweuhkeun. Keun bae juragan mah tarang nginum cai. Geus wae na mah geus tukudu loba omong Bah Asik. Ayeuna Marni kukuring rek dibawa balanja ka kota. Erek dibawa ngador ka kota naon anu dipikah hayangna kukuring rek dipangmeulikeun Bah Asik. Aduh, sami nuhunna we atuh Aden ari kitu mah. Tah, kapan ayeuna mah senang? Janten abdi teu gaduh sametan. Wah geus teu boga hutang, ayeuna mah lunas. Lunas ayeuna mah. Duit urut bako pek mere. Duit nginjem 30.000 pek mere. Geus tong jadi pikiran ayeuna mah. Pokona Marni erek dibawa ku kuring, erek dibawa kuriling ka kota. Ari kuriling teh nyamuter-muter kota. Bisi Marni hayang barang beli, hayang meuli baju, hayang meuli pakean anu aralus, anu harurung herang, selop anu harga 30-40 ribu, erek dipangbalikeun ku kuring. Saja bati eta kuring idinan ye. Idinan kumah juragan? Erek dibawa, erek diajak. Mar, ayo. Bari diajak naon juragan? Erek diajak main ieu, tenis. Ayo Mar. Abah. Jung, ku Abah didoakeun. Sing salamet, sing tinemu bagja. Ulah aya bancang pakewuh itu kalayan ieu. Thank you. Marni. Kah? Ayo nama Marni itu geus gemleng milik Akang. Ya. Nah Marni rek ini tibae ninggalkan Akang. Basa taun makapan lompat geningan nyebutkan abah-abahan. Ayo nama moal paling nyebat Akang-akangan. Bener kudu gitu. Sing karunya ka kolot pokok nama Marni. Duit 30.000 teh kapan lain saeutik ayeuna mah ku Akang geus dilukbarkeun, geus teu jadi pikiran kapan ayeuna mah. Yo. Hayu. Ka mana? Meni kitu. Abi mah hayang nikah heula. Waduh. Gampang nikah mah. Teu aya, pokona asal geus disaksian ku panghulu jeung ku Bapa Naib, resmi abi kersa ka ditu tuh. Pintu terbuka. Mangga bade di mana-mana oge. Nyaan Marni. Ah, Marni. Juragan. Tong nyebut juragan. Akang. Laras Akang. Hayu atuh. Ka mana? Hayu. Ka mana? Ah. Juragan mah kebiasaan pisan cuma cewek karena ping-ping tinggal mini gara renek kat ke sono bakat ku moho atuh danyaan ningali awak sake gamulang na ningali bitis nepikin ka kolenyai kolenyai ser ser nud nud nud